PT Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan Cerita Jimat. Ilustrasi musik dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Arwah Penasaran Korban Kecelakaan. Cerita ini dikirimkan oleh Zamron. Suasana desa Bangun Rejo kecamatan Pamotan tidak seperti hari biasanya. Setelah terjadi kecelakaan beberapa hari lalu di jembatan itu, malam itu tidak nampak pemuda cangkruk di sana. Malam-malam sebelumnya jembatan itu menjadi tempat berkumpulnya pemuda desa. Namun pada malam itu sepi tiada orang satu. Cerita tentang kecelakaan itu terjadi beberapa hari lalu. Memang naas sebuah bis pengangkut karyawan sebuah perusahaan eksploitasi batu di wilayah kecamatan Salirembang setirnya lepas. Bis menabrak tembok pembatas jembatan lalu terguling. Satu korban perempuan mati mengenaskan tertindih badan bis. Beberapa anggota tubuhnya tercecer dan dijumputi aparat kepolisian. Setelah kejadian itu, malam di desa itu menjadi malam yang panjang. Sore hari para pemuda memilih untuk berdiam di rumah atau ke desa lain untuk berkumpul dengan para pemuda lainnya. Angin kemarau bertiup kering menggoyang pepohonan di pinggir jalan desa. Sunyi sekali malam itu. Bahkan kendaraan hampir tak ada yang melintas. Tersiar kabar bahwa hampir tiap malam ada tangisan perempuan di jembatan itu. Sebut saja Martoyo namaku. Pada waktu itu aku pulang dari mengantar saudaraku ke Lasem. Sepulangnya, begitu menikmati jalanan yang begitu lengang, aku tak berpikir macam-macam, apalagi tidak mendengar bahwa di jembatan itu beberapa hari lalu telah menelan korban. Maka saat melintas pun tidak merasakan hal-hal yang ditakutkan oleh banyak orang. Saat melintas bahkan aku melihat seorang terduduk di sana. Dari gelagatnya aku memaksa untuk menghentikan langkah. Aku melihat seorang perempuan mondar-mandir seperti mencari sesuatu. Karena tidak sedang terburu-buru, akhirnya aku menghentikan kendaraanku untuk menghampiri perempuan itu. Berniat baik hendak membantu perempuan itu yang sedang mencari sesuatu. Saat ku dekati perempuan itu seperti sedang bersedih. Tangis yang berusaha dia tahan dan sesenggukan terlihat dari baunya yang bergoyang. Menunduk sebagian wajahnya tertutup rambut yang panjang tergerai. Entah mencari apa, aku semakin penasaran. Apalagi seorang perempuan malam-malam sendiri membuat aku berempati. Mencari apa, Mbak? Saya bantu cari ya. Sembari aku ikut mencari-cari, barangkali ada benda berharga atau benda asing yang mampu ditangkap oleh indraku. Perempuan itu seketika terkejut lalu menoleh ke arahku yang telah berdiri di depannya. Rambut panjangnya terurai persis di hadapanku. Gimbal bercampur darah yang telah kering. Bau anyir darah tiba-tiba menyeruak. Bola matanya yang satu bolong. Wajah perempuan itu pucat sepucat wajahku yang berubah seketika itu. Seketika badanku kaku dan tidak mampu digerakkan. Ketakutan yang luar biasa menderaku. Perlahan-lahan tiba-tiba dunia ini gelap dan tidak ingat apa-apa. Aku lunglai pingsan di atas jembatan. Dunia pun gelap berubah seputih kapas. Tidak ada pepohonan, tidak ada rumah-rumah, dan tidak ada siapa-siapa kecuali aku. Aku tidak ingat apa-apa. Itulah pengalamanku bertemu arwah penasaran korban kecelakaan bersama tim Jimat.